Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana barik lana fi kulubina wa barik lana fi atsadina wa barik lana fi ahlina wa barik lana ya Rabbana fi amwalina wa barik lana fi a'marina wa barik lana ya Rabbana fi buyutina wa fi aswaqina wa fi shawari'ina wa fi ulumina wa fi kulli ma ataitana innaka anta ala kulli shay'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du, masyarakat kami cintai yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, lebih khusus lagi adalah sahabat, saudara, dan kakanda kami, Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Riza Syarif. Beliau adalah sahabat sekaligus seperti kakanda kami, dan beliau juga yang dalam pertemuan-pertemuan kami dengan beliau selalu memberi motivasi-motivasi untuk lebih maju, karena beliau memang seorang motivator. Dan semoga apa yang kita dapat dari beliau menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin. Bekal hidup di dunia sekaligus untuk bekal hidup kelak di akhirat. Amin. Baik, kita akan lanjutkan bil barokah. Kita majlis Riyadhus Shalihin. Tadi kita sudah mendengar faedah-faedah dari atau hadiah atau oleh-oleh dari Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Reza. Kita akan bil barokah mengambil satu atau dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab Sahih Bukhari. Kita Riyadhus Shalihin, kita sudah sampai kepada bab hifdzis sirri, bab tentang bagaimana kita menjaga amanat yang namanya rahasia, agar kita tidak menjadi orang yang gampang bercerita, tidak menjadi mulut yang gampang cerita ke sana kemari. Akan tapi kita harus tahu dan bisa membedakan mana yang boleh diceritakan, mana yang... Kita sudah sampai kepada bab hifdzis sirri, menyimpan rahasia. Haram Anda menceritakan sesuatu yang tidak boleh Anda ceritakan kepada orang lain. Termasuk kemarin hadis yang pertama adalah membicarakan atau menceritakan kemesraan suami istri di atas ranjang. Itu adalah termasuk dosa gede, bercerita kepada orang lain. Biasanya permasalahannya adalah tidak adanya ilmu. Karena tidak punya ilmu ya, kadang habis berhubungan dengan istrinya bercerita dengan kawannya. Atau seorang istri yang tidak punya ilmu bercerita kepada laki-laki, apa bercerita kepada kawannya, biarpun kawannya sama-sama perempuan, itu hukumnya haram dan dianggap sebagai dosa gede. Baik, termasuk di antaranya masih banyak. Kita harus ingat kemarin, kalaupun ada orang mengajak bicara kepada kita, kok kemarin kemudian sambil berbicara itu noleh ke kiri ke kanan, itu artinya tidak ingin kalau hal tersebut disampaikan ke orang lain. Biarpun tidak ngomong, jangan kau ceritakan, Anda harus mengerti, itu tidak boleh diceritakan. Awas, biasanya ini, kita sering membuka rahasia semacam ini kepada orang yang dekat dengan kita. Kalau itu urusan Anda dengan orang lain, Anda pun tidak boleh bercerita, biarpun kepada orang yang sangat Anda cintai di rumah Anda, ibunda Anda, ataupun istri Anda, tidak boleh. Namanya rahasia. Karena rahasia itu amanat. Ada orang yang gampang cerita, bahkan kadang-kadang orang nyuri-nyuri cerita. Ini nyuri rahasia. Ini bencana lagi. Ini. Hadis berikutnya adalah wa'an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Beliau bercerita, kunna aswajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu. Suatu ketika kami para istri Nabi ada bersama Rasulullah. Fa aqbalat Fatimah radhiyallahu taala anha, kemudian datanglah Siti Fatimah. Jadi Siti Aisyah bercerita tentang putri Rasulullah yang bernama Sayyidat Fatimah az-Zahra. Makanya Anda jangan percaya kalau ada orang yang menyebarkan isu permusuhan antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Imam Ali atau putrinya, apa kepada istri beliau. Itu dusta. Akan tapi banyak riwayat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Sayyidah Aisyah bercerita tentang keutamaan Sayyidat Fatimah az-Zahra. Bahkan dalam riwayat lain yang serupa dengan hadis ini, Siti Aisyah menyebutkan, wallahi ma ra'aitu ahadan asbaha bi rasulillahi min Fatimah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang paling mirip dengan Rasulullah melebihi daripada Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Jangan percaya dengan dusta yang dihembuskan oleh hamba-hamba yang ingin merendahkan Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ingin menyanjung bercerita tentang keistimewaan Siti Fatimah Az-Zahra di sini. Sekarang ada di akhir zaman upaya-upaya merendahkan Siti Aisyah, Siti Aisyah. Kalau memang Siti Aisyah pendusta, enggak bakal diceritakan. Ngapain diceritakan tentang keutamaan Siti Fatimah? Tapi begitu ahli fitnah akan berada di mana-mana. Ingat, ceritanya gini. Waktu kami, para istri Nabi bersama Rasulullah. Siti Fatimah datang, tamshi, dia berjalan mendekati Rasul. Ma tukhti'u mishyatuha min mishyati Rasulillah. Sampai cara berjalannya Siti Fatimah disifati mirip Rasulullah. Dalam riwayat lain, bukan saja dalam berjalan, dalam berbicara, akhlak, ibadahnya Siti Fatimah Az-Zahra sangat mirip dengan Rasulullah. Sanjungan apalagi yang lebih dari ini? Sanjungan apa yang lebih hebat daripada ini? Sanjungan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Ma tukhti umisyatuha min misyati Rasulillah syai'an. Pokoknya gini loh. Cara berjalannya enggak meleset, persis dengan cara jalannya Rasulullah. Falamma ra'aha rahaba biha. Begitulah kebiasaan Rasulullah. Ini kalau sudah yang datang Siti Fatimah Az-Zahra, langsung disambut dan lebih daripada menyambut yang lainnya. Begitu cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Fatimah tu bid'atun minni. Dianggap sebagai bagian daripada Rasulullah, sampai gelarnya Rasulullah gelarnya adalah Ummu Abiha. Sayyidat Fatimah Az-Zahra sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya waktu Sayyidat Fatimah Az-Zahra datang, jadi ini dua simbol kemuliaan. Kalau Anda punya akidah benar, Anda harus ngerti ahli bait Nabi. Kalau Anda tidak mencintai ahli bait Nabi, termasuk dalam Sayyidat Fatimah Az-Zahra, sesatlah Anda. Tidak akan bisa selamat. Yang kedua adalah ini. Sahabat Nabi yang sekaligus istri Nabi. Kalau ada orang menodai istri Nabi, sesatlah Anda. Dan istri Nabi termasuk ini dalamnya adalah Sayyidat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini adalah dua pilar. Dalam hadis ini ada dua pilar. Kalau Anda ingin tahu orang yang akidahnya sesat, lihat dari sini. Yang membenci ahli bait Nabi, sesatlah dia. Yang membenci sahabat Nabi, khususnya Siti Aisyah, sesatlah mereka. Ini hadis bukan hadisnya orang yang benci kepada Siti Aisyah. Ini bukan hadis pecinta Siti Fatimah saja. Ini hadis kita ahli sunnati wal jamaati, dikatakan, diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian setelah Siti Aisyah datang disambut oleh Rasulullah. Hal ini mengundang kecemburuan para istri Nabi. Akan tapi cemburunya tidak akan merubah. Akan tapi, memang Fatimah putri tercintanya. Mereka maklum. Kalau Siti Fatimah datang langsung disambut, didudukkan di tempatnya Rasulullah. Dan di saat Rasulullah datang kepada Siti Fatimah Az-Zahra, Siti Fatimah menyambut persis cara menyambutnya Rasulullah. Kemudian didudukkan di tempatnya Siti Fatimah Az-Zahra. Begitulah. Dua manusia mulia ini, Sayyidat Fatimah Az-Zahra dengan ayahandanya, begitulah cara mereka, beliau berdua itu dalam berinteraksi. Kemudian, marhaban bi ibnati, selamat datang wahai putriku. Thumma ajlasaha an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian didudukkan di tempat yang dekat dengan Rasulullah. Ada yang mengatakan di kanan, ada yang di kirinya. Pokoknya didekatkan. Thumma sarraha. Kemudian lihat, ngomongnya pun khusus. Enggak pakai ngomong, hey Fatimah, kau begini. Tidak, berbisik, didekatkan bibir Nabi ke telinga Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Dalam riwayat, diambil telinganya Siti Fatimah dan ditarik ke bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah membisikkan sesuatu. Fabakat bukaan syadidah. Di saat mendengar bisikan yang pertama, Sayyidat Fatimah Az-Zahra menangis dengan tangis yang sangat. Falam ra'a jaza'aha. Tatkala Nabi melihat tangis Siti Fatimah Az-Zahra, sarraha thaniyata. Nabi Muhammad membisikkan yang kedua kalinya. Fadahikat. Kemudian tersenyumlah saat itu. Fakultulah, kata Siti Aisyah, yang lihat pemandangan aneh, kok ada tangis dengan senyum bercampur dalam waktu yang sama, ada apa ini? Khassaki Rasulillah, hei Fatimah, Rasulullah telah memberikan keistimewaan kepadamu, kekhususan, min baina nisa'i, di antara keluarga yang perempuan kan banyak ini. Ini kan istri-istri dan kamu anak, jadi keluarga banyak di sini, tapi kau dikhususkan oleh Rasulullah dengan bisikan, bisirari, dengan bisikan. Tuma anti tabkina, kemudian engkau menangis wahai Fatimah. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha. Kata Siti Aisyah yang menceritakan kisah ini, waktu Rasulullah pergi baru aku tanya, "Eh, Fatimah, ma qala laka Rasul? Ma qala laki Rasulullah?" Rasulullah ngomong apa? Ini loh judulnya di sini. Qalat ma kuntu li ufshi ala Rasulillahi sirrah. Aku tidak akan bercerita. Sebab apa? Nabi saja waktu ngomong bisik. Bagaimana aku ceritakan? Lah gitu tok sudah paham Siti Fatimah, cerdas. Waktu ngomong Rasulullah berbisik. Kalau Rasul ngomongnya berbisik ya berarti enggak boleh dengar dong yang lain. Maka saya enggak ngasih tahu kepadamu wahai ibu. Falamma tuwfiya Rasulullah, setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu, aku bertanya lagi. Azamtu alaiki bima li alaiki minal haq. Penasaran Siti Aisyah, wajar, barangkali ada yang bermanfaat untuk beliau. Demi hakku sebagai ibundamu, istri Rasulullah, aku kan punya hak atasmu. Aku kan istri Rasulullah, ibumu. Ibu tiri anggap, tapi ibu istri Rasulullah. Demi hak yang besar itu, aku ingin. Lamma haddathini ma qala laki Rasulullah. Ini. Hendaknya engkau ceritakan, demi Allah ceritakan, ini dalam dikatakan lam hadats ini seperti la ini adalah hal seperti lam qasam. Hendaknya kau ceritakan kepada, demi hakku atasmu, aku sebagai ummahatul mukminin, hakku atasmu wahai Fatimah, aku mohon kau ceritakan itu semuanya. Bisa enggak? Faqalat, Siti Fatimah berkata, ammal an fa na'am. Sekarang baru aku boleh cerita. Jadi Siti Fatimah bisa ngira-ngira. Rahasia itu ada batasnya rupanya. Lihat, bukan Siti Aisyah itu lalu fudul, penasaran, pengen tahu, bukan, wajar, barangkali ada bermanfaat, barangkali rahasia itu ada batasnya, dan ternyata ada batasnya rahasia itu. Amma hina sarrani fil marratil ula, wahai ibunda, ketahuilah bahwa ayahandaku waktu membisikkan bisikan yang pertama, annahu aradahul ana sarani fi marratil ula fa akhbarani, kemudian di saat membisikkan yang pertama Rasulullah ayahandaku memberitahu kepadaku, anna jibrila sesungguhnya Jibril, kana yu'aridul Quran fi kulli sanatin marratan aw marrataini, biasanya ngomong, "Hei Fatimah, biasanya Jibril datang kepadaku itu hanya sekali untuk sorokan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, Jibril membaca, Rasulullah dengar, atau Rasulullah membaca, Jibril dengar. Biasanya setahun cuma sekali dua kali." Sekali biasanya dalam riwayat, hanya sekali, cuman sekarang wa annahu aradahul ana, kemudian Jibril datang kepadaku sorokan Al-Qur'an denganku marrotain dua kali. Para pensar hadis menjelaskan, biasanya setahun sekali itu Jibril yang membaca selesai atau Rasulullah mendengar, atau Rasulullah mendengar Jibril membaca. Tapi tahun ini tidak, Rasulullah membaca semuanya didengar Jibril, kemudian setelah itu gantian Jibril membaca semuanya didengar Rasulullah dua kali. Wa inni, kata Rasulullah, la aral ajala illa qad iqtarab, aku tidak melihat kecuali ajalku sudah dekat. Maksudnya ngasih tahu Fatimah, tahun ini Jibril datang dua kali kepadaku, itu artinya ajalku sudah dekat. Nah, Siti Fatimah paham ini rahasia. Kalau seandainya para sahabat Nabi dikasih tahu kalau ajal Nabi dekat, kan nangisnya kepanjangan nanti, biar ditahan oleh Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, ini cerdasnya beliau dan tidak ingin bikin orang susah. Siapa yang tidak cinta Nabi? Kalau dikabari Rasulullah ngomong sebentar lagi wafat, nangis semuanya. Oh, enggak ngomong saja banyak menangkap, Sayyidina Abu Bakar nangkap dan sebagainya. Itu rahasia. Jadi karena ceritanya tentang kewafatan Nabi, maka setelah Nabi wafat, boleh diceritakan. Jadi bukan Siti Fatimah berkhianat, lalu Siti Aisyah mengajari khianat. Tidak. Siti Aisyah penasaran. Apa? Ternyata berita semacam itu. Jadi waktu itu, setelah Rasulullah wafat, yaitu aku dibisikin Nabi bahwasanya aku sudah dekat ajalku. Nangislah aku, kata Siti Fatimah Az-Zahra. Rasulullah mengatakan kalau ajalku sudah dekat, gimana tidak menangis? Ayahandaku, orang yang sangat aku cintai dan mencintaiku, akan meninggalkanku di dunia ini. Berarti aku akan berpisah dengan ayahandaku. Fattaqillah wasbiri. Pun demikian waktu membisikkan aku yang pertama itu, lalu aku menangis, Rasulullah berkata, takutlah engkau kepada Allah wahai Fatimah dan bersabarlah engkau. Fa innahu ni'mas salaf. Ana laki. Maksudnya apa? Aku sebaik-baik pendahulumu, wahai Fatimah. Artinya, nanti ada sambutan terakhir dan engkau adalah sebaik-baik orang yang datang setelahku. Fabakaitu bukail ladzi ra'aiti. Aku menangis, wahai ayah, abai, ibunda, seperti yang kau lihat. Tangis yang luar biasa. Karena bagaimana aku tidak menangis? Mendengar bisikan ayahandaku kalau sebentar lagi akan wafat, aku menangis. Falam ra'aja Isa ar-thaniyata, setelah melihat aku menangis, membisikkan yang kedua, faqala ya Fatimah, wahai Fatimah, amma tardain, apakah kau tidak senang, tidak rida antakuni sayyidatan nisa'il mu'minin? Apakah kamu tidak senang kalau engkau menjadi ratu, pemimpin wanita-wanitanya orang yang beriman di surga nanti? Mana kan kabar gembira. Dalam riwayat lain, ini dalam riwayat lain, riwayat sahih, Siti Fatimah Zahra diberi kabar Rasulullah bahwasanya Siti Fatimah mengatakan kun fa akhbarani, kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira kepadaku, anni, sesungguhnya aku adalah awwalu man yalhaqu bihi, akan menjadi orang yang pertama kali nyusul Rasulullah min ahlihi, dari keluarganya. Jadi berita selanjutnya, bisikan yang kedua itu maknanya begini, wahai ibunda Fatimah, memang sebentar lagi aku wafat, tapi ingat, orang pertama kali yang nyusul aku adalah engkau, wahai Fatimah. Kegembiraan pun datang ke hati Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Artinya apa? Yang dipahami oleh Sayyidat Fatimah, perpisahan itu tidak lama. Berarti hanya berpisah sesaat setelah Rasulullah wafat, Sayyidat Fatimah akan menyusul, dan ternyata hanya beberapa bulan saja Sayyidat Fatimah menyusul. Bagi Sayyidat Fatimah, berpisah dengan Rasulullah adalah sesuatu yang berat. Karena begitu cintanya Sayyidat Fatimah Az-Zahra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di saat mendengar berita kewafatan Nabi, dari Nabi kepada Siti Fatimah, Siti Fatimah menangis, tapi gembira Siti Fatimah setelah itu muncul di saat mendapatkan kabar bahwasanya, tapi ingat Fatimah, kamu yang bakal nyusul aku pertama. Oh, coba kalau ada seorang bapak mau pergi sama anak-anaknya, kamu duluan nanti ya. Oh ya Abah, Abah kan gitu. Ini nyusul di dunia, ini nyusul di akhirat dalam kemuliaan ini, Masya Allah. Maka Sayyidat Fatimah Az-Zahra bergembira. Kemudian diberi kabar gembira lagi, engkau yang memimpin wanita-wanita semuanya nanti di surga. Maka dikisahkan dalam satu riwayat, di padang mahsyar nanti lihat umat Nabi Muhammad, Pak Bapak ini meluncur di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang putri juga di bawah bendera Nabi Muhammad, tapi dipimpin oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Semoga kita ini para bapak bersama rombongan siapa? Rasulullah, dan ibu-ibu bersama rombongan siapa? Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Ini yang cerita kisah ini Siti Aisyah. Makanya hati-hati, jangan ada berani mencaci Siti Aisyah. Itu fitnah, dusta, orang yang ingin menghancurkan Islam. Fadhahiktu dhahkil ladzi ra'aiti, sehingga dengan begitu aku tertawa, wahai ibunda, seperti yang kau lihat. Muttafaqun alaihi, hadis sepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa hadza lafdu muslimin, hadis ini lafadznya dituliskan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Pungkasan hadis ringkas. Wa'an Thabit an Anas, dari Sayyidina Thabit an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, ata'alaya Rasulullah, datang kepadaku Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah datang kepadaku. Wa ana al'abu ma'al ghilman, aku anak kecil, Anas kecil, 7-8 tahun, anak kecil. Aku lagi bermain-main kedatangan Rasulullah. Fasallama alaina, kemudian Nabi mengucapkan salam kepada kami. Itu akhlaknya Nabi. Nirunya kok susah banget kita ini. Kalau orang tua itu salam sama anak kecil kok susah ya. Padahal Nabi itu Nabi, orang paling mulia, paling agung. Tolong diamalkan deh akhlak Nabi. Kalau ada kumpulan-kumpulan anak kecil di kampung-kampung, assalamualaikum. Lihat apa yang terjadi pada anak itu. Terdidik. Dia akan bisa menghargai orang tua, memuliakan orang tua. Jangan anak kecil Anda anggap sebagai binatang, kambing yang enggak perlu disalamin Nabi. Dia orang paling mulia, bersalam dengan anak-anak kecil. Fasallama alaina. Ini pendidikan. Salam Nabi. Enggak ada salahnya Anda bersalam anak kecil. 1-2 assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa yang terjadi esok hari? Akhlak. Tersentuh hatinya. Ini bapak yang baik, perlu dihormati. Mentang-mentang anak kecil tidak dianggap, apalagi mentang-mentang sudah ustaz gede kegedean gayanya, sehingga sama yang kecil tidak bisa bersalam. Ucapkan salam, ini Rasulullah paling mulianya manusia, dengan anak kecil masih bersalam. Fasallama alaina, ini ilmu harus kita ambil. Tidak cukup kita hafal, akan tapi kita laksanakan. Bersalamlah Rasulullah kepada kami anak-anak kecil yang lagi main. Terserah main bak codor, main lumpur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan senang anak-anak kecil. Bahkan giliran kita lewat, kita lupa salam, pasti di salam. Assalamualaikum, Masya Allah, terbangun dah. Akhlak-akhlak yang mulia, masyarakat yang baik. Kemudian setelah itu, faba'athani fi hajatin. Kemudian Nabi menyuruhku untuk menyelesaikan hajatnya. Ada tugas. Ya Anas, dan Anas itu sering diperintah Nabi ke sana kemari. Anas. Fa'abta'tu ala ummi. Nah inilah. Berbakti kepada Rasulullah, tidak melupakan dia berbakti kepada ibundanya. Biasanya kalau pulang tuh habis asar, ternyata sampai maghrib lah itu. Karena disuruh siapa? Rasulullah. Fa'abta'tu, terlambat aku pulang kepada ibundaku. Falamma ji'tu qalat, sampai datang bertanyalah ibuku, kenapa kamu terlambat? Ma habasaka? Apa yang menjadikan kau terlambat? Apa yang menjadikan kau tertunda sehingga kau terlambat, Anas? Faqultu, aku ya terus terang. Ba'athani Rasulullah fi hajatin. Li hajatin, aku diutus Rasulullah untuk sebuah tugas, sebuah hajat. Qalat, kemudian ibundaku bertanya, "Ma hajatu?" Hajatnya apa, Nak? Hajatnya apa, Nak? Kultu innaha sir, rahasia ibu. Oh, rahasia sama ibunya, rahasia-rahasiaan nih. Tapi dengan siapa? Dengan Rasulullah. Rahasia, lihat ibunda yang solehah. Apa jawabannya? Kalau memang rahasia, Nak, qalat la tukhbiranna, jangan sekali-kali, kalau begitu jangan sekali-kali kau ceritakan sirra bisirri nabiyika bisirri rasulillah. Jangan sekali-kali kau sampaikan rahasia Nabi itu kepada siapapun. Maksudnya malah dinasehati, itu ibu yang benar. Oh gitu ya, sama umiknya, boleh ngasih tahu malah gitu. Abah ngomong apa tadi? Nggak boleh umik. Ah, ngomong apa abah? Ayo, masak sama umik gitu. Coba sini-sini ngomong apa, kasih hadiah ya. Oh, ibunya ngajari khianat ini. Mestinya malah didukung. Kalau memang itu rahasia yang tidak boleh kau ceritakan, anakku harus kau simpan. Tidak boleh kau ceritakan ahadan kepada siapapun. Qala Anas, wallahi law haddatsu bihi adan la haddatsuka bihi ya Thabit. Hei Thabit. Maksudnya apa? Kalau seandainya ada orang yang perlu aku kasih tahu, tentu engkau, karena engkau muridku yang ngambil ilmu dariku. Tapi engkau tidak akan aku kasih tahu. Karena apa? Semuanya juga tidak aku kasih tahu. Ibunda pun tidak aku kasih tahu. Maksudnya itulah hebatnya seorang sahabat Nabi berpegang kepada rahasia yang harus disimpan. Orang itu harus punya rahasia loh ya. Enggak punya rahasia ini adalah, ya apa orang tidak punya rahasia? Harus ada rahasia. Antara ada dengan istri, ada dengan orang tua. Makanya ada sebagian orang, yuk kita buka bukaan, kita tidak boleh ada rahasia di antara kita. Sakit hati nanti. Tidak ada rahasia di antara kita, sakit hati. Sebab ada sebagian yang harus ditutupi. Misal ibu, kalau Anda memaksa membuka rahasia, Anda sakit hati. Bapak, misalnya kalau istri Anda harus membuka rahasia semuanya. Kalau terang-terangan dia akan ngomong, mohon maaf karena Anda sudah ngajak buka bukaan suamiku kepadaku. Ini loh, sebenarnya aku sebel dengan kumis sebelahmu itu. Enak enggak? Dia itu tetap ngomong, oh kumis abang sangat bagus. Padahal dia paling sebel dia. Cuman karena pinter nyimpen rahasia di hatinya, nggak ngomong. Masya Allah abang, istimewa kumisnya. Itu sebenarnya nggak terang-terangan. Coba kalau terang-terangan sakit hati. Alhamdulillah istrinya pinter ngerahasiakan. Ini sebuah contoh. Artinya apa? Semua orang ada rahasia. Yang tidak boleh adalah rahasia menjadi sebab kehancuran. Rahasia menjadi sebab kehancuran. Misalnya ada orang mau berbuat jahat. Kemudian, jangan kau ngomong ya, saya mau mencuri. Oh, orang mau nyuri. Saya mau nyuri, mau merampok rumah ini. Awas, jangan kau ngomong ya. Oh, gak boleh kalau demikian. Anda harus waspada. Karena dia melakukan kejahatan. Yang dimaksud rahasia yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dan tidak ada madharat kepada orang lain. Selagi orang mengatakan rahasia, mohon maaf, jangan diceritakan. Selesai. Apalagi ini urusan aib, cela, dan dosa. Hal biasa saja. Yang dicontohkan di sini hal biasa. Cerita tentang kematian Nabi. Itu saja oleh Siti Fatimah ditahan untuk tidak diceritakan. Bagaimana kalau ternyata itu dilarang oleh Allah untuk bercerita? Ini larangan dari sesama manusia saja. Jadi larangan harus dipatuhi loh ya. Jangan cerita. Harus, kita tidak boleh cerita. Bagaimana jika Allah melarang? Jangan kau sebar aibnya temanmu. Jangan kau sebar aibnya tetanggamu. Tak taunya ada orang setiap hari kerjaannya menceritakan aibnya tetangga, aibnya saudara, kadang seorang istri membicarakan kekurangan suaminya. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Menggunjing, merendahkan orang lain, na'udzubillah. Nah ini rahasia, ini penting sekali untuk kita pegangi ya. Jangan sampai kita orang tidak punya rahasia. Dan kita harus cerdas dan faham.

Kalau Anda gagal merayu, Anda bukan seorang istri. Istri gak bisa ngerayu. Paling hebat ngerayu itu kelas ibu. Sebab ibu bisa merayu dengan bermacam-macam cara. Kalau orang kan hanya ngobrol saja, marketing. Anda bisa merayu dalam bermacam-macam cara. Bebas Anda merayu. Itu masih gak bisa naklukkan suami. Cemen. Bikin senang, bikin susah sampai suami jadi dermawan. Suami yang pelit kikir jadi dermawan. Suami yang keras hati jadi lembut. Karena Anda melembutkan hatinya. Selesainya? Sama bapak-bapak juga begitu. Kadang kalau punya istri, Masya Allah, suaminya mah senang tamu. Istrinya paling benci tamu, kan repot. Tamunya dibawa ke warung terus nanti. Jangan. Itu juga tugas bapak-bapak, lembutkan istrimu. Kalau istri itu paling senang disanjung, beres, rayu, beres. Kalau suami gak bisa ngerayu istri, kasihan tuh ya. Ustaz ini paling ngerti nanti masalah ilmu-ilmu begini, Ustaz Reza. Ya. Kalau suami gak bisa ngerayu istri, ya bukan laki-laki. Laki-laki merayu istri sampai senang. Paling ibu, suami yang soleh, paling benar. Ibu ini, ibu sudah cantik. Anggap saja, di sini alhamdulillah ibu, Masya Allah semuanya. Anggap saja, kalau hitam tidak usah bilang hitam. Umi sekarang semakin manis, itu sudah senang. Iya kan? Masya Allah. Manis ya, jadi jangan disebut hitamnya. Dan tidak semua yang hitam jelek loh ya. Tidak semua yang hitam jelek. Masalah selera, kesenangan. Cuman pandai-pandailah mencari apa sih yang diserangnya istri, anda hadirkan. Sehingga hidup itu indah, jangan eker-ekeran, membantu mertuanya. Oh kamu bantu mertua, enggak ngomong-ngomong saya, terkutuk kamu istri. Ini suami model apa? Kasihan dong kalau anda punya istri yang terkutuk. Kalau terkutuk enggak bisa masuk surga ya. Baik, ini saja Ustaz Reza, kau mau menambahkan? Ya, menambahkan soal merayu. Istri dulu ya. Jadi seorang pria itu memiliki sifat suka dengan tantangan. Jadi supaya si istri ini bisa memainkan peran seperti layang-layang. Layang-layang itu kadang-kadang harus ditarik, dibetot, kadang-kadang harus diulur. Kalau suami punya kebutuhan, apapun jenis kebutuhannya, jangan langsung dikasih. Agak ditunda sedikit, supaya meningkatkan harga jual. Mi, kamar yuk. Sebentar bang, mandiin anak, satu anak, 10 menit, tiga anak, 30 menit kayaknya. Udah selesai mandi, mandiin anak, balik lagi ke dapur. Kayaknya udah tuh mandiin anak, iya mandiin anak udah bang. Tapi ini nyiapin sarapan setengah jam lagi ya bang. Pada saatnya dia sangat-sangat membutuhkan, berikanlah. Tapi jangan terlambat, nanti keburu dikasih yang lain. Bahaya. Pada saat diberikan, di saat itulah, dia akan merasakan sebuah suasana yang tidak terlupakan. Apa yang disebut dengan istilah dalam hidup rumah tangga itu adalah the second honeymoon, bulan madu kedua. Ini rata-rata ibu-ibu minta kasih jadi murah. Ya, kalau bisa tahan sedikit atau kejar-kejaran di rumah juga boleh. Ya kan di rumah sendiri enggak ada yang lain. Jadi harus pintar-pintar. Tapi kalau seandainya suami kurang ada gairah, betot. Layang-layang kan tadi dibetot. Jadi harus bisa menjadi wanita penggoda buat suaminya. Laki-laki ini suka kepada hal-hal yang bersifat visual. Penelitian menunjukkan bahwa visualisasi yang dilakukan oleh istri itu akan meningkatkan ya, semangat daripada suami. Bayangkan ibu, suami pulang kantor, tok-tok-tok, assalamualaikum. Lihat istrinya, pakai daster, bolong-bolong. Jadi gak tertarik ya suami mah. Ya, kalau bisa, sudah pakaian yang rapi, ya enak dilihat. Kalau perlu nih bu, lipstiknya atas merah, bawah kuning. Subhanallah, ini di luar gak ada. Di luar biasanya sejenis, merah-merah, kuning-kuning. ya ungu-ungu, ini merah sama kuning. Umi, yuk kemana? Ke rumah sakit jiwa. Ya, maksudnya kreatiflah para istri dalam menggoda suami, tapi tidak dibenarkan menggoda laki-laki lain. Boleh enggak menggoda suami sendiri? Harus, daripada nanti suami ini tertarik, tergoda oleh perempuan lain. Ya, jadi perlu kreatif ya, Bu. Oke. Yang kedua, ada ulama, saya baca pernah Bu ya, waktu dibahas tentang tahajul arus, sekarang imam itu Athaillah, itu ada satu nasihat dari beliau luar biasa. Bu, di antara kelemahan laki-laki itu, ya anggap enggak ada ya. Ini bukan rahasia nih. Enggak termasuk rahasia ya. Jadi, kata beliau, Syekh Ibnu Athaillah ini, lakukanlah hajatmu ba'dal jima. Jadi ibu udah siapkan nih proposal, apakah uang belanja naik 3 kali lipat, apakah mau ganti baju baru, apakah mau lunasin SPP anak sekolah, atau apa aja, siapin proposal, tapi simpen dulu. Setelah dipenuhi kebutuhan suami, biasanya suami langsung lemes, Bu. Nah, saat itulah, Bang, tanda tangan, tanda tangan langsung. Karena sudah seneng kan? Sudah seneng. Tapi jangan dilakukan sebelumnya. Apa-apaan ini? Nggak ada duit, pelitnya kelihatan. Tapi kalau setelah kejadian, gampang, Bu. Tanda tangan. Ba'dal jima. Wah, yang laki dengar, pokoknya saya nggak mau, ya silakan nggak mau jima sama istrinya, silakan aja, merana. Mau kemana lagi, Pak? Kalau bukan ke istri sendiri, siapa lagi? Itu halal, berkah. Nah, sekarang terbalik, gimana caranya kita merayu istri? Tadi sudah sampaikan Buya sedikit. Buat para laki-laki, ketahuilah wanita itu punya perasaan yang tinggi. Kesalahan para pria dan suami ini, berbicara sama istri itu pakainya logika. Jangan sering menggunakan menurut pikiran saya, menurut analisa saya, enggak suka ke para wanita begitu. Pakailah bahasa menurut perasaan saya. Tumben pakai perasaan, biasanya pakai otak katanya. Jadi sentuhlah perasaannya. Bahkan kadang-kadang tidak dengan kalimat, hanya dengan sentuhan di bahu ya, disentuh di apa dahinya, itu sudah senang ya. Kemudian mulai melatih menggunakan kalimat-kalimat yang romantis. Belajarlah berpuisi, belajarlah berpantun, belajarlah menggunakan kalimat-kalimat yang lebih mengedepankan pada aspek perasaan. Insyaallah. Makanya enggak usah heran, Pak, kalau kita menyaksikan ada pasangan suami istri, ini kadang-kadang seperti bumi dan langit. Suaminya mah biasa-biasa, kenapa istrinya bisa cantik begini? Apa enggak salah lihat atau gimana? Oh, maaf, Pak. Enggak salah lihat, benar, Pak. Loh, jadi apa kok bisa milih sama yang itu? Karena si suaminya ini pandai dalam menyampaikan kalimat-kalimat yang positif. Jadi bukan sekedar bicara soal penampilan saja, tetapi juga bicara soal cara bertutur kata. Sedikit tambahan buat tadi yang nanya Mas Rizky, tadi sudah dijawab secara lengkap oleh Buya. Saya sedikit aja menambahkan, ada istilah dalam dunia masyarakat ini, harta suami ada hak istri, tapi di dalam harta istri tidak ada hak suami. Kecuali tadi ada pertanyaan Bu, suami dalam kondisi valid, invalid, maksudnya tidak lemah karena kesehatan yang tidak mungkin beliau bekerja, bukan karena beliau tidak bertanggung jawab, tapi kondisi. Karena pernah datang ke Rasulullah, ada wanita yang seperti itu, ya Rasulullah, bagaimana seandainya saya punya suami, kemudian saya menafkahi suami saya, kenapa? Karena suami saya tidak bisa bekerja. Apa kata Rasulullah? Boleh. Bagimu ada 2 pahala, yang pertama adalah kau berpahala sedekah, kemudian yang kedua pahalamu adalah membantu suamimu. Ya, insya Allah tidak menurunkan harkat dan martabat seorang suami karena dibantu oleh istrinya. Karena rumah tangga itu adalah amal jama'i. Sama-sama kerja dan kerja sama. Ada saatnya di mana suami dalam kondisi bagus, ada kondisi di bawah. Dengan kebersamaan inilah insya Allah rumah tangga akan langgeng dan abadi. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Baik, mohon maaf ya, mungkin karena waktu, jadi kami tidak membacakan pertanyaan dari media. Baik, barangkali bisa memberikan kesimpulan dari kajian pada hari ini. sudah cukup, sangat jelas. Insyaallah simpulannya tadi bekal dari Ustaz Reza Sarif mohon dibawa, kemudian juga ilmu yang kita ambil dari Nabi hendaknya kita bawa. Banyak poin-poin yang harus kita hadirkan, menyimpan rahasia bagaimana kita bisa menebarkan salam kepada anak-anak kecil sekalipun, akhlak yang mulia. Jangan lupa pulang dari ini harus praktekkan, siapapun orang yang di pinggir-pinggir jalan, asalkan dia adalah hendaknya engkau menyebarkan salam pada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Ini indah, termasuk preman yang lagi di kerdu itu, kalau anda salami besok ikut ngaji itu ya. Kita perlu akhlak yang mulia, jangan sombong deh. Kayak punya surga aja, petentang-petentang kesana kemari. Ini gak pantas. Apalagi pakai imamah jubah, salamnya pelit banget. Taruh jubahmu, taruh imamahmu. Bersalam itu lebih bagus, ya kan begitu. Ya, akhlak yang mulia insyaAllah ya. Mari kita tutup dengan doa insyaAllah. Bertemu lagi dengan Ustaz Reza insyaAllah. Dalam beberapa acara, beliau mungkin banyak sudah tahu di beberapa acara televisi nasional. Sang lihat acara beliau insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irham. Dulna wa'afina wa tumridna wa akrimna wa latuhirna wa latuhirna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, muliakan kami ya Allah, muliakan kami dengan cinta kepadamu ya Allah, muliakan kami dengan kecintaan kepada kasihmu Nabi Muhammad, muliakan kami dengan cinta di antara kami, hidup kami saling mencintai karenamu. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau pertemukan kami di dunia, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada keluarga kekasihmu Nabi Muhammad, ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan tambahkan kecintaan kami kepada sahabat-sahabat dan bu istri-istri kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai di antara kami termakan fitnah, sehingga ada di antara kami ya Allah, jangan sampai ada termakan fitnah masalah kecintaan ini ya Allah. Banyak di sana ada di antara hambamu yang tidak pernah kenal ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad. Banyak di antara mereka yang membenci kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad. Mereka adalah ahli neraka. Dan juga banyak di antara mereka yang membenci sahabat kekasihmu Nabi Muhammad, membenci istri-istri kekasihmu Nabi Muhammad. Dan sungguh mereka adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon kumpulkan di hati kami kecintaan kepada keluarga dan istri kekasihmu Nabi Muhammad, dan kecintaan kepada sahabat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah jaga iman kami, akidah kami ya Allah. Jaga iman kami dan akidah kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk menjaga rahasia yang harus kami jadikan rahasia. Dan jangan sampai ya Allah lidah kami menceritakan sesuatu yang menjadi sebab perpusuhan di antara kami, yang menjadi sebab perpecahan di antara kami. Jauhkan kami dari fitnah dan manfitnah. Jauhkan kami dari menggunjing. Jauhkan kami ya Allah dari merendahkan orang lain. Kami mohon ya Allah, ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan indah ahli surga ya Allah, pertemuannya ahli surga. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini ya Allah berikan kepada mereka kemuliaan ya Allah, kebahagiaan ya Allah, keberkahan di dalam hati, jasad dan keluarga mereka, serta usaha-usaha mereka. Kami mohon ya Allah, siapapun yang mendengar suara ini, baik yang datang ke tempat ini, ataupun yang mendengar suara ini, atau yang menyaksikan acara ini, atau yang berjualan di kiri kanan tempat ini, atau hanya datang untuk menghantarkan orang-orang yang mau menghadiri pengajian, dari para sopir-sopir ataupun bapak yang menjaga keamanan di pinggir-pinggir jalan sana. Ini semua adalah jadikan ini semua rombongan kemuliaan ya Allah. Jangan sampai ada yang kau tinggal satupun dari mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua keistiqomahan ya Allah. Setelah kau masukkan kami dalam perkumpulan mulia ini, kami mohon jangan kau keluarkan kami ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami ya Allah. Engkau maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jadi kepada Allah berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan, ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Semua yang berjuang di sini berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, kirimkan ke tempat ini bersama kami orang-orang tulus, orang-orang tulus ahli surgamu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Kami mohon ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan dari percekcokan di rumah tangga kami. Jauhkan kami dari permusuhan di rumah tangga kami. Jadikan hidup kami indah, bahagia, mukaddimah keindahan kelak di surga, ya Allah. Dan kami mohon, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Kirimkan kepada mereka orang-orang yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah. Yang menjadi sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami keturunan yang soleh-soleh. Anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang dan cintamu, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, jika ada di antara kami yang anaknya jauh dari kemuliaan, ya Allah, anak-anak jauh di antara mereka, ya Allah, jika ada di antara kami yang punya anak yang jauh darimu, ya Allah, jauh dari akhlakmu, ya Allah, maka kami mohon bimbing, tapakkan kaki mereka di jalan kemuliaan, bersihkan hati kami dan hati mereka, ya Allah, bersihkan hati kami dan hati mereka dari penyakit-penyakit hati. Kami mohon jaga kami dan jaga mereka, para santri yang belajar bersama kami, berikan kepada kami dan mereka semua ilmu yang manfaat, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amin Ustaz Riza. Amin Ustaz. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufina 'amma yakfi muzidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqwat ala ta'atik. وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واصرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, mahdubain wal mudhdhabin. Amin. Jangan lupa apa yang kami serukan selama ini untuk bisa bergabung dengan BMT. Ingin menabung di sana yang sekaligus nanti ada bagi hasilnya yang secara syar'i. Dan juga hendaknya jangan sampai ada yang tertinggal untuk infak rutin untuk menyambung silaturahmi. Biarpun hanya 1.000-2.000 masih ingat. Infak rutin itu penting agar Anda terikat dimanapun Anda pergi, Anda terikat dengan kemuliaan ini, Anda menjadi penyelenggara majelis ini, insyaallah. Jangan ada tertinggal, nanti daftarnya di tempat ini depan, ibu-ibu sebelah kiri, bapak sebelah kanan, dan juga di depan sana ada pendaftaran untuk jadi infak anggota infak rutin dan akan dijemput di rumah masing-masing. Ini saja, mohon maaf untuk selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini, dan kami sebagai pembuat acara mohon maaf atas kesalahannya. Wanubawa selalu, dan marilah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.